berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana kita harus memaknai merayakan Idul Adha di situasi pandemi ini? Bagaimana jika dibayarkan secara urunan, misalnya satu ekor sapi dibeli oleh 7 orang, apakah itu memang lebih baik dibandingkan misalnya dengan hanya memberi satu kambing atau satu, adakah amalan yang lebih diutamakan? Yang jelas momen terdekat yang sebentar lagi akan kita lalui sama-sama adalah merayakan Idul Adha atau Lebaran Haji. Tapi memang tahun ini karena kondisi dan situasi kita harus merayakan Idul Adha dengan prihatin. Ada yang mungkin malah tidak bisa sholat Idul Adha, ada yang bisa sholat tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana kita harus memaknai merayakan Idul Adha di situasi pandemi ini? Saya ke Abi dulu. Rayakan substansinya. Tidak harus kita rayakan bentuk-bentuk yang lalu. Sebenarnya itu kan, anggap marilah kita lihat. Marilah kita lihat. Ketika Allah berfirman, La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diterima Tuhan itu bukan sembelihannya, tapi takwanya. Itu substansinya di takwa. Jadi, rayakanlah untuk memperkaya ketakwaan Anda. Pahami apa di balik upacara ini. Kesediaan berkorban. Ya kan? Pahami itu. Mengapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Kenapa sudah diperintah dia batalkan? Pasti ada di balik. Nah, kita pahami itu, kita tarik dari sana. Tidak harus dalam bentuk ini. Ya, saya mau bilang begini. Kita itu diperintahkan percaya dan beramal soleh. Ya kan? Beda amal soleh dengan amal baik. Saya beri contoh. Saya beri ulama senjata. Mahal. Itu soleh atau tidak? Tidak. Saya beri anak umur 10 tahun pulpen paling bagus. Baik atau tidak? Pulpennya baik. Ya toh? Tapi tidak cocok buat dia. Soleh itu artinya yang bermanfaat. Saya beri contoh lagi ini dalam konteks pandemi. Sholat Jumat itu baik atau tidak? Baik. Tapi kalau mengakibatkan penyakit, baik atau tidak? Tidak baik. Dia tidak soleh. Walaupun dia baik, ininya, tapi tidak soleh. Nah, itu yang harus kita pahami sebenarnya. Itu sebabnya kalau orang berkata, pergi haji. Waduh, kita tidak bisa pergi haji. Ada ungkapan, kalau Anda tidak mampu berkunjung ke rumah kekasih, tidak mampu, undang kekasih ke rumah Anda. Ya kan? Bagaimana? Kan mau ke Baitullah nih. Tidak bisa ke sana. Kita undang Tuhan ke hati kita. Ingat dia, zikir dia. Itu amal soleh. Jadi amal soleh itu boleh jadi substansinya secara berdiri sendiri baik, tetapi tidak dinilai, tidak memenuhi nilai-nilai yang kita diminta amal soleh. Ya kan? Itu artinya soleh, terpenuhi nilai-nilainya. Bagaimana Gus? Karena banyak juga kan calon jemaah haji yang sudah menabung bertahun-tahun, sudah betul-betul rindu ingin datang, kemudian tiba-tiba karena situasi rencana berubah, sulit untuk mengikhlaskan itu, sulit buat atau rela tidak pergi padahal sudah dibayang-bayangkan dan sebagainya. Bagaimana mengobati kekecewaan mereka yang tidak bisa ke tanah suci tahun ini? Jadi begini ya, kalau setahu saya ya, kalau komunitas masyarakat yang dididik ulama atau dididik kiai itu kekecewaannya juga tidak ekstrim-ekstrim amat ya. Karena sering diberitahu misalnya Jumatan tuh ya haji, ingat Allah dari subuh sampai tulu usamsi, matahari terbit, zamannya mai umroh, terus banyak pahala-pahala yang kata Nabi disebut di atas haji, lebih terhibur gitu. Jadi lagi-lagi ini pentingnya ngaji, lagi-lagi saya ulang lagi pentingnya ngaji. Dan di antara kebaikan tentu nerima kodok daripada menyalahkan pihak manapun. Jadi ini angkanya lagi-lagi sampai Rasulullah ngendikan adunnya mal'unah mal'unun marfiha ila zikrawah wa mawalahu wa aliman wa muta'aliman. Jadi dunia ini terlaknati kecuali ingat Allah dan belajar terus. Karena barokahnya belajar ini menjadi rileks. Jadi ibadah itu kan nyari ridhonya Allah. Di antara penyebab ridhonya Allah itu kita ridho atas segala yang diputuskan Allah, ditakdirkan Allah. Sehingga orang Jawa itu buat nelongso gitu. Jadi daerah-daerah yang nggak dididik kiai memang ekstrim karena frontalnya pakai emosi tadi. Yeah. Melihat haji itu terus gagah karena diundang Pak Haji atau prestis karena ada acara-acara. Ini kan ribet, kalau ini kecewanya lebih ekstrim kalau kalau motifnya seperti itu. Di ya sama lah, Idul Adha juga gitu. Saya sering menyarankan orang-orang yang dengan tanda kutip masih miskin. Even saya tidak tahu apa miskin betul apa enggak, ya mungkin merasa saja. Itu saya ajarkan, saya juga pernah jadi anak kos di Jogja di mana saya sering bilang gini, kalau Idul Adha setidaknya kamu beli daging setengah kilo atau apa. Setidaknya kamu tidak nyalakan panitia masjid kalau tidak keduman, kalau tidak kebagian. Dengan cara itu setidaknya kamu terlatih, ini yaumu farokhin wa sururin, kata Nabi yaumu uklin wa syurbin. Ya sudah, umumnya orang nikmati ya nikmati, supaya keluarga itu happy. Syukur-syukur dapat bagian, kalau enggak ya enggak. Sehingga Ibnu Abbas dulu kalau musim kurban juga beli daging kalau sekarang sekilo dua kilo. Mungkin niatnya ya tadi, setidaknya enggak nyalahkan orang lain. Ini nyambung, ada santri PSQ bertanya, jadi kalau kondisi sekarang yang lebih diutamakan menunaikan kurban atau membantu tetangga yang misalnya terdampak COVID? Nah itu jawaban itu mudah sekali, dari awal kurban itu tidak wajib, tapi jangan niati pengganti kurban ya, karena kurban memang harus berbentuk hewan, ya niati bahwa prioritas tadi. Misalnya kalau saya kurban, tetangga saya nggak makan, tapi kalau saya kasih uang, makan ya sudah ya sedekahnya uang saja, tapi jangan diniati sebagai pengganti kurban. Iya, tidak mengganti. Nanti jadi panjang kan. Iya. Mungkin pahalanya bisa lebih banyak. Mungkin lebih banyak. Jadi pakai alham falaham ya prioritas. Iya, saja. Prioritas. Tapi memang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang seperti itu. Apakah Abi sudah pernah jelaskan, Gus Baha juga tentunya sudah pernah jelaskan, tapi mungkin perlu diulang lagi. Berkorban itu ya berarti berkorban kambing, onta, domba, tidak bisa digantikan misalnya dengan beras dan sebagainya. Itu hukumnya kan sejelas, seclear itu kan, Gus? Iya, yeah. Jadi kalau dengan makna itu, iya. Dengan makna definisi udhiyah memang harus hewan. Jadi definisi udhiyah untuk dapat ridhonya Allah, ya orang bisa dengan sedekah, dengan apa saja. Yeah. Kalau niatnya memang untuk berkurban, niatnya yeah, ya harus dengan hewan. Harus, tidak bisa yeah. Misalnya diganti beras atau diganti apa. Ini saya ada pertanyaan. Nanti lama-lama diganti pulsa loh kalau... Tidak boleh diganti pulsa. Iya kan. Ini pertanyaan. Anak-anak sekarang, anak-anak miskin sekarang tuh kadang butuhnya enggak beras, enggak apa. Butuh beli apa itu, kuota ya. Nah, lama-lama nanti bilang ke orang kayanya, saya jangan dikasih beras, tapi kasih kuota. Enggak boleh ya teman-teman. Jadi itu kata Abi, kata Gus Baha, kalau niatnya kurban ya memang harus hewan. Boleh. Tapi kalau untuk hewan pegang, tertentu lagi. Hewan tertentu ya. Iya, hewan tertentu. Jadi kambing, sapi, unta, domba. Hanya itu teman-teman. Jadi kalau niatnya kurban ya memang hanya itu. Ini ada pertanyaan yang memang spesifik itu. Ini juga ada pertanyaan dari Triantoro 967. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah orang yang belum akikah tidak boleh berkurban? Dan bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal tapi belum akikah? Dari awal kita mazhab Syafi'i, dari awal akikah itu tidak wajib. Tapi kalau bagi yang berpendapat akikah atau udhiyah wajib, ya monggo prioritas yang mana yang wajib, ya. Jadi itu kan pertanyaannya kan dari satu disiplin ilmu ya. Jadi Nabi pernah ngendikan yang seakan-akan udhiyah itu wajib. Jadi ada kalimat man wajada sa'atan li ayyudhiyah falam yudhi fala yakrubanna musallana. Ada yang fala yahdur musallana. Siapa yang mampu berkorban tadi tidak korban, enggak usah dekatkan musala kami. Sehingga ada yang berpendapat udhiyah itu wajib. Ya. Nah, menurut saya dalam konteks tertentu mungkin iya. Ketika dalam konteks rivalitas misalnya gini. Ada pengaruh buruk yang ditimbulkan karena orang yang batil ini, yang maksiat ini mayor-mayoran terus. Yang ini keluarga orang soleh, komunitasnya tempe terus, tahu terus. Sehingga masyarakat ini merasa utang jasanya sama yang fasek, sama yang nggak benerin. Maka menurut saya orang soleh di daerah ini, menurut saya kalau punya kemampuan itu wajib berkorban. Karena efeknya nanti supaya, takutnya al-insan abdul insan tadi, supaya orang-orang ini berutang jasa juga sama orang soleh. Tapi secara disiplin fikih memang udhiyah itu sunat, akikah juga sunat. Sehingga nggak perlu ada pertanyaan tumpang tindih mana yang harus diprioritaskan. Gitu. Oke, ini satu lagi pertanyaan soal kurban. Bagaimana untuk amalannya? Bagaimana jika dibayarkan secara urunan? Misalnya satu ekor sapi dibeli oleh 7 orang. Apakah itu memang lebih baik dibandingkan misalnya dengan hanya memberi satu kambing atau satu... Adakah amalan yang lebih diutamakan? Kalau di kitab-kitab fikih, memang kambing lebih utama ketimbang sapi dalam banyak pendapat ulama. Alasannya lebih privat. Alasannya, andai kan ada hewan yang lebih baik ketimbang kambing, mungkin Nabi Ismail diganti hewan itu, nyatanya Allah mengganti dengan kambing. Terus ketika Nabi mengorbankan keluarganya, dhuha Rasulullah bikap syaini amlahaini. Nabi ketika mengorbankan untuk keluarganya dan yang satu untuk umatnya juga milih kambing. Sehingga banyak ulama yang berpendapat kambing. Tapi semenjak ada gaya-gayanan, itu begini Pak Kuras, di fenomena di daerah kami itu. Semenjak banyak orang PNS atau orang mapan atau orang kelas menengah itu nganggap kambing itu problem karena darah tinggi ini. Sehingga kadang bagi daging kambing itu susah. Semenjak itu mulai ada tren urunan sapi. Jadi yang terus menjadi ragu itu. Dan terus saya sering bilang, itu kelas menengah kan seleranya orang di bawah itu yang penting daging. Tapi menurut pendapat saya kayaknya memang kalau sama-sama 7 satu sapi sama satu personal kambing, saya lebih ikut pendapat yang mengatakan lebih baik kambing. Karena tadi, laukana hunaka hayawanun yang lebih baik. Andikan di sana ada hewan yang lebih baik dibanding kambing, mungkin Nabi Ismail gantinya enggak kambing. Tanya-tanya Allah milihnya kambing. Itu alasannya ulama itu. Sempat dengar Gus Baha bilang kalau sapi pakai bertujuh nanti dipakainya rame-rame selesai. Ah itu guyonannya itu gara-gara gini. Saya di Jogja itu, saya itu kan itu Pak Kores. Karena dulu saya pernah mimpin musyawarah fikih. Pertanyaan itu nakal-nakal gini. Jadi misalnya ada si A gitu, tanya urun sapi kurban di masjid tahun ini. Istrinya bisanya tahun depan. Pertanyaannya, Bapak, nanti istri saya bersama orang itu karena terus makanya terus agak sakit. Ya kan karena kalau 7 orang kebetulan beda-beda pasangan. Nah, itu gimana nanti? Terus saya bilang, "Lah istri kamu cantik enggak? Cantik, Bapak, nanti bareng yang ini." Makanya terus makanya kambing saja biar enggak sama orang. Karena orang nakal itu banyak Pak Kris di fikih. Saya punya pengalaman fikih nakal ya tadi Pak Nas. Pernah ditanya, "Gus, kalau sholat paling afdol gimana?" Ya soft pertama. Ya kalau gitu masjidnya desainnya selatan utara biar semuanya di depan. Selama masih barat ke timur pasti ada soft 2, soft 3. Jadi karena mereka seloro ya saya balas seloro ini kan. Ditanya lagi, "Lah paling bagus yang mana?" Ya soft yang sisi kanannya imam. Ya sudah, imamnya diletakkan pol selatan. Biar semuanya dari sisi kanan. Nah, apa ya? Guyonan-guyonan gitu tuh mengganggu kita ribet kan, makanya terus asal. Ya sudah kalau kamu mau kurban bareng-bareng risikonya itu loh. Nah, sehingga sebetulnya saya secara privat itu suka kalau masih mungkin lah suka satu kambing. Tapi kalau secara syariat memang sapi cukup 7 orang. Tapi dulu itu setahu saya masih an ahli dari keluarga gitu. Tapi enggak tahu sekarang kok. Sekarang tuh misalnya ada ya pokoknya kumpul uang sampai kemudian beli satu sapi gitu. Jadi walaupun tidak berkenal dan sebagainya. Jadi siapa yang mau urunan gitu, arisan sapi gitu. Kemudian masing-masing urunan. Tidak terlarang. Ya tidak terlarang. Tidak terlarang. Gitu. Silakan. Tapi kalau itu, dan itu pun tidak wajib kambing kan? Tapi kalau ditanya yang mana baik dan harus saya jawab, maka kita bilang mengikuti Rasul kambing. Kambing, ya lu tanya yang baik. Ya. Walaupun darah mungkin tinggi. Ada pertimbangan harga juga. Ya kan? Iya. Ya, kambing lebih mahal kalau satu, tapi sapi kalau 7 bisa lebih murah. Mungkin itu pertimbangannya. Okay. Tapi yang pasti, yang pertama itu tidak wajib ya, Bi? Iya, tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Tapi kalaupun kita mau melakukan berarti apa namanya ikuti mana yang memang tuntunan dari Nabi. Nabi tidak melarang. Oke. Okay. Mungkin penutup soal Idul Adha ini apa Abi mau sampaikan sesuatu? Gus Baha mau sampaikan sesuatu? Enggak, saya cukup. Nah, Abi sudah sering kan. Gus Baha ini banyak yang kangen sama. Ya pokoknya saya pesan saya sama semua umat Islam lah semua hidup itu harus senang lah. Ketika Nabi apa, kalau dalam bahasa pondok mensifati ya, menstatuskan hari Id yaumu farohin wa sururin wa aklin wa syurbin sampai diharamkan puasa karena Nabi inginnya orang senang semua di hari itu. Ketika Sayyidina Ali ditanya ada paling bagus dari apa Syawal atau Ramadan apa tausiatul iyal ya kalau melonggar keluarga karena kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Setelah saya besar ajaran bapak saya Mbah Mun guru saya itu kelihatan beliau-beliau itu senang sekali. Ternyata setelah saya besar memang penting senang untuk oleh hal-hal yang boleh itu penting. Iya. Supaya kita tidak tergantung senang harus nunggu dugem, nunggu ini. Jadi mencari gitu kesenangan di hal-hal sederhana sehari-hari itu penting ya Gus. Di hari Lebaran ngundang penyanyi Siti Aisyah. Memang hari gembira. Gembira-gembira. Ya. Di hari Lebaran bagi-bagi uang buat anak-anak. Buat cucu-cucu. Ya. Salam tempel. Tapi Idul Adha biasanya nggak ada salam tempel. Nah, ya, kalau mau lebih gembira tidak terlarang. Oh, tidak terlarang. Oh, ya. Iya kan? Langsung nagih semua nih. Biasanya cuma Idul Fitri ini. Jadi nanti dua ya uang dari Idul Fitri dan Idul Adha. Oh, kalau Idul Fitri udah dapat semua. Nanti dua ya. Oh, Idul Adha daging kambing aja Habib. Masing-masing dapat daging kambing. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, sudah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Gus Bahat, terima kasih ya. Alhamdulillah, senang banget bisa silaturahmi, bisa ngobrol-ngobrol. Kalau saya berkali-kali datangi pacarannya Mbak Nana. Insyaallah. Yang dikenang oleh putri saya. Ketika Mbak Nana bilang, setahu saya ini GR ya saya sebagai putri. Mufasir terbaik itu abi saya. Terus kata putri saya, nanti putrinya Mbak Mun ya gilang gitu. Lama-lama nanti setelah bapak tua saya juga akan bilang gitu. Ini rubah Najwa. Pas acara di sarang gitu. Kata saya, ya memang putri harus asofia sama orang tuanya, kata saya. Alhamdulillah. Pas itu saya datang di beberapa acara saya. Alhamdulillah. Kapan-kapan nanti berarti kita, kalau udah pandeminya udah surut, kita gantian. Kita ke sana. Kita gantian ya, itu. Amin, ya, mau silaturahmi ke sana, ya. Ketemu putri, ketemu keluarga. Dan bisa silaturahmi sama-sama. Ya, kita semua ke sana insya Allah ya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Siap dan Siap. Terima kasih banyak pertanyaannya. Maaf tidak bisa semuanya tertampung. Tapi mudah-mudahan bisa sebagian menjawab. Terutama untuk tadi para pencari cinta yang galau. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang jomblo. Insya Allah ketemu lagi di Siap dan Siap berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.